nyar nyemong sapa Drwana kawitan taun Candrasengkala nengno genti kawuwusa ing mangke datan kaya kang ana madyaning wana pamadyaning Pandhawa dian permadi ingkang dhahat nawung Sungkawa kadheraken sengsang ya repat punakawan kaya katingal mancorong tejaning Sang Katong. Sang Herjuna semunira kamanungsan. Thank you. sapa tambuh sapa weruh. Hanenggih menika ingkang sinebat wana kamyaka. Wana gawat sakelangkung wingit apa to tandane gawat. Mendunga piyak barat semisih ana dewa nganglang jagat tanwantun ngungkuli sak luhuring wana kamyaka. Kathah kekayon iki ngageng rone yang rembuyung akarya wingiting papan. Katingal sepi kahanane hambung kapiyarsa swaraning. Pambaunging sono ajak panggoroning singa barong. Pangempreting dipanggo wana lan ngalesting naga ngalih malembanging lutung. Sanadyan to gawat parandine ing mangke ana satriya kang lagi ana wong sungkawa nenggih menika to warnane. Pamadyan ing Pandhawa satriya Madukara kekasih Raden Permadi. Ya Raden Pamadya. Ya Raden Pandhusi, ya Raden Indra Tanaya. Ya Raden Harjuna, ya Sang Janaka. Ya Raden Gudakesa, ya Sang Wibatsu Anaga, ya Raden Mahabau. Satriya Gentur tapane manteng semedini putu sing kawruh limpating ilmu. Mila tatananeh lamunta. Kalau kengerat malimbar dumugi jawi rangkah asmaning Sang Pamadya. Yen wong lanang ngundangke marang kasektene, yen wanita ngundangke marang kebagusane. Mila tatananeh lamunta lumawat turuting padhusunan geger para kawula dusun kepengin ningali dateng citraning Sang Permadi. Bebasan wong nyang sawah ninggalake pacule bablas nyang pinggirin dalan mung perlu arep nonton Sang Permadi. Wong kang menyang pasar ninggalake dagangane terus bablas nyang pinggirin dalan mung arep nonton Sang Permadi. Sawaneh ana warondo kang anyaran kladuk besus ngedi busana. Dereng antos purna anggenya dandan. Katungko kaslak kepingin ngali Sang Permadi lumajar hamung memantralan. Sungkawan ninggali Sang Permadi labet. Midanget lamun to ingkang ngoroko ing manduro Sang Kokorosono Narayana Bratajaya. Mindro saking madyaning praja. Ciptane galih arsa den ulati wonten pundi dunungira. Nalika samana Sang Pamadya kadhek nerpat pono kawan catur. Nenggih kilurah Semar ya Badranaya. Marga sampun ayantaka. Bujagati judha manang mundung janggan semara santo diah juru punta para santo ya Kyai Ismaya. Semambung kilurah Nolowi Garing. Cokro wong sepegat wajo pancal pamur jak permono mrengkelan. Hing wingking kilurah Petruk. Ya Sura Jenggala. Jenggelong Jaya. Sura Gendewa. Kantong Bolong ya Tongtong Sot. Datan kantun kilurah Bagong. Ya Kyai Antol Gati. Sawetawis Sang Dinagus tan pareng-paring pangandika lan nerpat punakawan teka mangkana pangudhas waraning penggaling kang dereng kawiyosing lesan.